إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين سهرمتي. Masih kita pada pembahasan Imam Abu Ja'far al-Tahawi tentang masalah orang-orang yang memiliki dosa-dosa. Bahwasanya beliau menyatakan narju lil muhsinina minal mu'minin an ya'fu anhum wa yudkhilahumul jannah birahmatih. Bahwa kita ahlu sunnah berharap, mengharapkan bagi orang-orang yang ihsan dari kalangan mu'minin untuk dimaafkan dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga. Tetapi kita tetap khawatir kalau mereka diazab karena dosa-dosanya. Dan kita tidak mempersaksikan seseorang dengan surga atau dengan neraka ketika hidupnya. Karena kita tidak tahu bagaimana khawatim, bagaimana akhir hidup mereka. Sebaliknya orang yang pendosa dari orang-orang yang masih punya iman, ahli sunnah nastaghfir limusiihim, masih memintakan ampun untuk mereka-mereka para pendosa tersebut, walaupun kita mengkhawatirkan mereka jangan-jangan diazab oleh Allah karena dosa-dosanya. Wala nuqannatuhum, dan kita tidak membuat mereka putus asa. Ini matannya dan syarahnya sudah kita baca sampai pada ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa mimma yanbaghi an ya'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu umuran. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah yang sudah kita baca kemarin, bahwa semestinya harus diketahui bahwa orang yang berharap sesuatu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Kalau seseorang berharap sesuatu, semestinya dia memiliki kecintaan terhadap apa yang diharapkannya, kesukaan terhadap apa yang diharapkannya. Yang kedua, konsekuensinya dia takut kalau sampai tidak mendapatkannya. Dia khawatir, takut kalau sampai tidak mendapatkannya. Yang ketiga, sa'yuhu, ada upaya, ada usaha untuk mendapatkannya. Baru kita katakan bahwa raja'uhu sidqan, harapannya benar, jujur. Adapun mereka yang berharap tapi tidak berusaha, kita akan katakan harapannya dusta. Saya berharap, kalah. Kamu tidak berharap. Sungguh saya berharap, tidak, kamu tidak berharap. Tahu dari mana kamu? Karena engkau tidak berusaha. Orang yang berharap memiliki konsekuensi-konsekuensi. Pertama, suka dengan apa yang diharapkan. Kedua, khawatir, takut jangan sampai tidak mendapatkan. Yang ketiga, usaha mengiringi harapannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi. Dikatakan dalam pepatah, engkau mengharapkan selamat tetapi tidak menjalani jalan selamat. maka sungguh perahu enggak akan melaju di daratan. Perahu enggak akan berlayar di daratan. Kalau mau berlayar, tetapkan di lautan. Baru dia akan jalan. Demikian pula kalau engkau berharap selamat, jalani jalan selamat. Berharap jannah, surga, jalani jalan surga. Dan berharap untuk mendapatkan keridhaan Allah, jalani jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khulina na'azakumullah wa amma raja'un la yuqarinuhu syai'un min dhalik. Adapun harapan yang tidak diiringi dengan perkara-perkara tadi, tidak diiringi rasa cinta, rasa kesukaan, tidak diiringi kekhawatiran, dan tidak diiringi usaha, fahuwa min babil amani, maka itu hanya angan-angan kosong. Apa Allah katakan tentang angan-angan Yahudi? Allah katakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan kepada kami bukti-buktinya kalau kalian memang jujur. Apa disebut angan-angan oleh Allah? Karena Yahudi harapannya la yamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat, enggak akan menyentuh kami api neraka kecuali sebentar saja. Ini harapan mereka. Tenang, walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita begini begitu, kita enggak akan disentuh api neraka kecuali sebentar saja. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang tertentu. Allah Subhanahu wa taala membantahnya. Dan Allah menyatakan tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Kenapa disebut angan-angan? Karena harapan tanpa usaha. Kalau mereka berharap ingin selamat dari neraka dan ingin diselamatkan ke dalam jannah, semestinya dia berupaya dan berusaha. Adapun Yahud yang Allah laknat ala lisani Daud wa Sulaiman wal anbiya, orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, tidak mau mengikuti seorang yang Allah utus, enggak mau mengikuti Rasulullah SAW, enggak mau percaya pada Quran, enggak mau percaya pada apa yang sudah diberitakan dalam Taurat mereka, yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi mereka, bahwa nanti akan datang seorang Rasul terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad atau Mahdi dan lain-lainnya, yang disebutkan julukan-julukannya dalam kitab mereka. Mereka justru ketika ja'ahum ma'arafu kafaru bih, ketika datang kepada mereka yang mereka sudah tahu, kafaru bih, mereka justru mengingkarinya. Mereka sudah tahu akan datang, tapi ketika benar-benar datang, qala hadza sihrum mubin, ini sihir yang nyata. Karena bin na'azakumullah, berarti mereka tidak berharap tetapi berangan-angan. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, kata Allah. Raja biduni sa'i amani, harapan yang tidak diiringi dengan usaha itu hanya angan-angan kosong. War raja syai'un wal amaniyu syai'un akhar. Raja itu satu kalimat, sedangkan umniyah itu kalimat lain. Raja, harapan, itu satu makna, sedangkan angan-angan itu makna lain, kalimat lain yang berbeda. Fakullu rajin khaif, semua orang yang berharap pasti punya rasa takut. Seorang yang berharap pasti punya rasa takut dengan sebaliknya. Berharap surga pasti akan takut dengan neraka, jangan sampai masuk neraka. Berharap keridhaan Allah pasti akan takut dengan kemurkaan Allah. Berharap ridhonya, wa yakhafuna adzabah, yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan takut dari azabnya, takut dari murkanya, takut dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kullu rajin khaif, setiap orang yang berharap pasti memiliki rasa takut. Berharap yang ini takut dengan lawannya. Berharap surga takut dari neraka, berharap keridhaan takut dari azabnya dan kemurkaannya, berharap kebaikan takut dari kejelekan. Wasair 'ala at-tariqi idza khafa asra'a as-sair, dan orang yang berjalan di atas satu jalan, idza khafa, kalau dia punya rasa takut, asra'a as-sair, akan bersegera mempercepat jalannya. Kamu jalan, tengok kanan, tengok kiri, sepi. hanya ada suara-suara binatang. Kira-kira gimana? Tambah lambat jalannya atau tambah cepat? Otomatis. Idza khaf asra' as-sayr. Ketika dia melihat takut, tambah cepat jalannya. Dari mulai jalannya tambah cepat. Tambah lari dia lama-lama. Lari dengan segera. Ketika sampai di tujuan, alhamdulillah. Enggak kena ular, enggak kena singa, enggak kena macan, enggak kena berbagai macam penjahat, penculik, pencoleng, perampok. Al-muhim apa yang ditakutkan? Qanibina a'azakumullah, sengaja yang saya contohkan takut-takut yang wajar. Bukan takut setan, itu bukan. Kalau itu ahlu sunnah, enggak akan. Paling-paling akan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Setan akan lari. Tetapi takut-takut yang wajar seperti tadi, di masa-masa yang na'udzubillah, masa yang tidak aman, banyak penjahat, banyak pembunuh dan sebagainya, tentunya orang akan berjalan semakin cepat, dan kemudian bahkan lari. Ini sudah otomatis. Maka pepatah menyatakan, as-sa'ir 'ala at-tariq idza khafa asra' as-sayr. Orang yang takut dalam perjalanan, maka dia akan mempercepat perjalanannya. Makhafatul fawat, khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Orang yang berjalan punya harapan. Kemana dia tujuannya? Punya harapan. Dan khawatir akan terhalang. Bagaimana kalau ternyata di jalan ada yang menghalangi? Bagaimana kalau di jalan ada yang begini, ada yang begitu? Saya gak akan berhasil apa yang saya harapkan. Ada dua, harapan sama rasa takut. Maka dia akan mempercepat perjalanannya. Nah, perjalanan tadi namanya usaha. Semakin takut, semakin berusaha dengan sangat. Semakin khawatir, semakin cepat jalannya. Demikian pula as-sa'ir 'ala tariqil jannah, demikian pula yang berjalan di atas jalan surga. Pengen mendapat surga, tapi takut. Khawatir ada yang menyeret ke sana, ada menyeret kemari, ada yang mengajak kepada neraka. Ada iming-iming dosa. Bagaimana kira-kira? Dia akan sangat berhati-hati dan akan mempercepat beramal. Segera fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Allah, wa jannah, dan surganya. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun, hendaklah kalian berlomba-lomba, tanafus, bersaing, bercepat-cepat. Kenapa? Khaufan min fawatihi, takut jangan sampai enggak dapat. Jangan sampai enggak berhasil apa yang diharapkannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang lainnya sekehendaknya. Fal musyrik la turjalahu maghfirah. Maka seorang yang musyrik tidak diharapkan ampunan. Artinya musyrik yang sudah mati. Orang yang mati dalam kesyirikan, la turja lahu al-maghfirah. Tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sawa'un 'alayhi. Engkau wahai Rasul meminta ampunan untuk mereka ataupun tidak memintakan ampun untuk mereka, sama bagi mereka. Kenapa? Musyrikin. Mereka musyrik. In tastaghfir lahum 70 marrah, kalaupun engkau memintakan ampun 70 kali. Qanibina a'azakumullah, tetap ini Rasul memintakan ampun 70 kali untuk mereka, tetap enggak diterima. Rasul yang doanya dikabulkan. Tidak salah Rasulnya, tidak salah doanya. Yang salah merekanya, karena mereka musyriki. Allah sudah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni yang lainnya, dosa-dosa yang lain, duna dzalik, yang di bawah syirik. Liman yasha, bagi siapa-siapa yang dikehendaki. Berarti dosa lain selain syirik, diampuni atau tidak diampuni? Diampuni. Enggak diampuni. Salah. Diampuni juga salah. Kenapa? Karena dosa selain syirik belum tentu diampuni. Bahasan yang paling tepat, bisa diampuni atau mungkin diampuni. Qad yughfar anhu. Karena Allah katakan di akhirnya dengan kalimat liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Berarti ada yang dikehendaki tidak diampuni, walaupun bukan syirik. Berarti yang selain syirik tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Fal musyrik la turja lahul maghfirah, maka seorang musyrik tidak diharapkan untuk diampuni. Lian Allah nafi'a anhul maghfirah, karena Allah sudah menafikan ampunan buat mereka, maka musyrik yang telah mati tidak perlu disalatkan. Allahumma gfir lahu warhamhu, enggak akan diampuni. Wa ma siwahu minad dunub fi masyiatillah, adapun dosa-dosa lain selain syirik di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ghafara lahu wa insyaa 'adzabahu. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Berarti ada harapan apa enggak ada harapan? Ada harapan. Kalau ada harapan berarti boleh didoakan. Boleh didoakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afih wa'fanhu. Wa fi mu'jam at-Tabrani, disebutkan dalam mu'jam at-Tabrani, dawawin indallahi yawmal qiyamah salasat dawawin. Catatan-catatan di sisi Allah itu ada tiga catatan. Tiga dewan. Dewanun la yangfirullahu minhu syai'a. Satu catatan gak akan diampuni oleh Allah SWT. Yaitu catatan kesyirikan-kesyirikan. Wa huwa syirku billah. Wa dewanun, dibaca dulu dalilnya. Qara'a innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Wa dewanun la yutrak, la yatrukullah minhu syai'a. Yang kedua, catatan yang Allah tidak akan biarkan, pasti akan diusut, pasti akan diperiksa, pasti akan dihitung, akan diselesaikan. Apa itu catatan kedua yang tidak akan dibiarkan? Wa huwa madzalimul ibad ba'dhum ba'dha, yaitu dosa-dosa para hamba sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini dzulmun li ghairihi, dzulm hamba kepada hamba yang lain. Tidak dibiarkan oleh Allah, pasti diselesaikan. Kenapa? Karena berkait dengan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan dengan hamba yang terzalimi, apakah dia memaafkan atau tidak memaafkan? Apakah dia memaklumi atau tidak memaklumi? Apakah dia menuntut atau tidak menuntut? Qul inna a'udzubikumullah, dan tentunya di sana nanti semuanya menuntut. Menuntut bukan dengan harta, la dinaran wala dirham. Bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, tetapi dengan pahala dan dosa. Mereka menuntut pahala-pahala orang yang zalim untuk diberikan pada orang yang terzalimi. Kalau sudah habis dosa-dosanya, masih banyak penuntut, maka dosa-dosa orang yang terzalimi dikurangi, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Dan ini mengerikan, pengadilan yang mengerikan. Karena tidak bisa ditebus dengan harta, enggak bisa ditebus dengan emas dan perak. Berarti dikatakan dewanun la yatrukullah, catatan yang Allah tidak biarkan, pasti akan diselesaikan. Baru yang ketiga, dewanun la ya'mahullahu bihi, catatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berat untuk memaafkan dan memakluminya, yaitu dosa-dosa hamba terhadap dirinya sendiri. Perbuatan jelek terhadap dirinya sendiri, bukan syirik, bukan dosa pada orang lain, tetapi merugikan dirinya sendiri. Ini Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, maha luas ampunannya, yang kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Qul inna a'udzubikumullah, ini tiga dewan disebutkan dalam Mu'jam Tabrani kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Ternyata kata muhaqqiq, sesungguhnya riwayat tersebut disebutkan oleh para ulama seperti dalam Majma' Zawaid, bukan ketabrani, tetapi Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. 6. Sehingga itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, rawinya ada rawi yang dhaif. Sehingga dikatakan oleh para ulama dan muhaqqiq di dalamnya, bahwa hadis ini dhaif. Yang dalam Mu'jam Tabrani lafadznya tidak seperti ini. Walaupun semakna tapi jauh berbeda kata-katanya. Kalimatnya berbunyi di dalam Mu'jam atau dalam Mu'jam Tabrani rahimahullah, dhanbun la yaghfir Wadanbun la yutrak, wadanbun la yugfar. Atau danbun yugfar. Dikatakan dosa itu tiga. Dosa yang tidak diampuni, dosa yang tidak dibiarkan, dan dosa yang diampuni, yang bisa diampuni. Enam. Walaupun sama-sama lemahnya, wallahu ta'ala a'lam. Khamilina a'azakumullah. Tetapi para ulama sepakat, ijma, dan ijma juga sebagai hujjah, bahwasanya al-dhulmu thalathah, kedzaliman itu ada tiga. Kedzaliman pada Allah, kedzaliman pada hamba, dan kedzaliman pada dirinya sendiri. Dhulmun lillah adalah kufur dan syirik. Yang ini kalau dia mati dalam keadaan belum minta ampun pada Allah SWT, tidak akan diampuni. Yang kedua, dhulmul ibad, menzalimi hamba-hamba Allah. Ini seorang berbuat dosa, merugikan orang lain, merampas hartanya, menumpahkan darahnya, atau menjatuhkan kehormatannya. Ini dhulmun lil ghair, dhulmun lil ibad. Maka la yutrak, enggak akan dibiarkan, pasti akan diusut tuntas karena kaitannya dengan manusia. Maka manusia tadi yang terbolimi, dialah yang mungkin memaafkan atau tidak memaafkan, yang mungkin menuntut atau tidak menuntut, maka Allah akan selesaikan. La yutrak. Baru yang ketiga, dhulmun linafsih, zalim yang merugikan pada dirinya sendiri, ini yang bisa diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dimaafkan, bahkan bisa ma'fun anhu, dalam artian tidak tersebut, ketika dihitung tidak dianggap oleh Allah taala. Qanifina a'azakumullah. Ada yang dihitung kemudian diampuni, ada yang dihitung kemudian diadab, ada yang tidak dihitung, enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab tertentu. Tentunya yang paling besar sebabnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtalafat ibarat al-ulama fil farq bain al-kaba'ir wa shagha'ir. Telah banyak perselisihan para ulama dalam ungkapan-ungkapan mereka ketika membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Yang kayak apa dianggap besar, yang kayak apa dianggap kecil. Ikhtalafat ibaratuhum, berselisih dan berbeda-beda ungkapan-ungkapan mereka. Di antaranya yang paling banyak mereka berbicara tentang masalah dosa besar adalah dosa yang diiringi atau dosa yang diancam oleh Allah dengan ancaman-ancaman adab, atau dalam hadis-hadis diancam dengan ancaman adab. Apalagi yang dihukum dengan hukum-hukum had, itu dosa besar. Mencuri, zina, semua ada hukum-hukumnya dan ada ancaman-ancamannya. Tetapi kalau dilarang, dilarang, dilarang, tapi enggak ada ancaman, jika anggap itu adalah dosa kecil. Khamilina azakumullah. Masih banyak lagi ucapan para ulama. Wasata'ti insyaallah. Tetapi nanti akan datang isyarah ila dzalik. Akan datang pembahasannya, isyarat kepada masalah itu insyaallah pada babnya biidznillahi ta'ala. Inda qawli syaykh rahimahullah, ketika membicarakan ucapan syaykh Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, wa ahlul kabair min ummati Muhammad bin nari la yakhludun. Ketika Abu Ja'far menyatakan, dan orang-orang yang berbuat dosa besar terancam dengan adab neraka tetapi tidak kekal. Nanti akan dibahas di sana, apa dosa besar, apa dosa kecil insyaallah ta'ala. Tetapi yang perlu perhatikan sekarang dalam pembahasan kita adalah, walakin thamma amrun yang bagi tafattun lahu. Sama ya, bukan summa. Kalau summa itu kemudian, tapi kalau sama maknanya hunaka. Walakin hunaka amrun, tetapi di sana ada perkara lain. Yang bagi tafattun lahu. Walakin sama amrun yang bagi tafattun lahu. Di sana ada perkara lain yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan dengan jeli. Yaitu annal kabira qad yaqtarin biha min al haya'i wal khawfi wal isti'dham laha ma yulhiquha bis saghair. Apa itu perkara yang perlu perhatikan? Bahwa dosa besar kadang-kadang diiringi rasa malu. Orang yang berbuat dosa besar tadi malu kalau dilihat orang. Ada rasa takut, gelisah dalam hatinya. deg-degan. Saya berbuat dosa, saya berbuat dosa. Walisti'zam, merasa besar apa yang dia lakukan. Dia berbuat dosa, tapi dalam hatinya, aku berbuat dosa besar, aku berbuat perkara besar. Merasa bahwa itu besar pada dirinya. Dia khawatir akan ditimpa azab, akan ditimpa bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yulhiquha bis-shagair, maka dosa besar yang seperti ini bisa digandengkan atau digabungkan dengan dosa kecil. Mirip dengan dosa kecil. Apanya mirip dengan dosa kecil? Kadang Allah ampuni, kadang Allah maafkan, kadang Allah tidak anggap itu. Kenapa? Karena diiringi dengan rasa takut, rasa gelisah, merasa besar apa yang dilakukan. Ma yulhiquha bis-shagair, akhirnya dia kedudukannya seperti dosa kecil. Wa qad yaqtarinu as-shagira, sebaliknya kadang-kadang dosa kecil. Dosa kecil tetapi yaqtarin bihi atau yaqtarin biha qillatul haya. Dosa kecil tetapi diiringi tidak punya rasa malu pada dirinya. Tidak punya rasa malu. Wa adamul mubalah, dan tidak peduli. Cuek dengan dosa-dosanya. Santai dia dengan dosa-dosanya. Wa tarkil khauf, tidak takut, tidak khawatir, tidak merasa kalau itu dosa. Wal istihanah biha, dan menganggap remeh dosa-dosa tadi. Menganggap enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ma yulhiquha bil kabirah atau bil kabair, maka dengan perkara-perkara yang mengiringinya, dosa kecil tadi bisa dianggap sebagai dosa besar. Berarti ada dosa besar yang dianggap dosa kecil, ada dosa kecil yang dianggap dosa besar. Apa penyebabnya? Ma yaqtarinu biha, yang menyebabkannya adalah yang mengiringinya. Dosa besar, tetapi kalau diiringi rasa takut, rasa gelisah, merasa besar apa yang dilakukannya, malu dia, maka dia dianggap seperti dosa kecil. Sebaliknya dosa kecil, tetapi dilakukan dengan santai, dengan tenang, enggak ada rasa takut, tidak malu, maka dia jadi dosa besar. Masih ingat ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu? Man yadhkur? Hah? Ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Saya ulangi, la kabirata ma'al israr taqassad wala saghira wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr. Apa israr? Terus menerus dengan tenang, dengan santai, enggak ada rasa takut. Maka bukan dosa kecil. Enggak ada dosa kecil kalau diiringi dengan israr, dengan terus menerus. Wala kabirata, dan enggak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Astagfirullah, saya membuat dosa. Gelisah, hatinya takut. Istighfar bukan hanya di lisan, tetapi hati juga merasa bahwa dia berbuat dosa yang besar, dia berbuat sesuatu yang bikin Allah murka, dia ketakutan, dia gelisah. Ya tentunya enggak dianggap. Kenapa ma'al istighfar, dengan ampunan-ampunan? Perhatikan ikhwan fillah na'azakumullah, sehingga apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap kecil. Kadang-kadang kalian menganggapnya itu sepele, tetapi para sahabat menganggap itu adalah besar. Jangankan antara mereka, para sahabat dengan kita, para sahabat dengan generasi setelahnya saja sudah berbeda jauh. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, antum tarawna, kalian menganggap atau melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian. Wa taf'al biyadika hakadha, kemudian engkau lakukan dengan tanganmu hakadha, kemudian terbang. Itu kalian menganggap dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, kemudian dikebaskan tanganmu begitu, selesai. Padahal dosa yang sama, kami menganggapnya seperti gunung yang akan menimpa kami, kata mereka. Lihat perbedaan antara sahabat dengan tabi'in. Kalian menganggapnya sepele, seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, sedangkan kami menganggapnya gunung yang akan menimpa kalian. Bagaimana kira-kira para sahabat? ini gunung di atas kita akan menimpa kita. Bagaimana takutnya? Mengerikan. Qul inna a'udzukum Allah, bahkan dosa yang besar hari ini sudah dianggap kecil, dianggap remeh dalam rangka tidak apa-apa. Dalam rangka jihad tidak apa-apa. Dalam rangka kita bisa menang dalam rebutan pemimpin tidak apa-apa. Qul inna a'udzukum wa al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin enggak akan berdusta. Tetapi pesta kedustaan laris manis ketika sudah masa-masa kampanye. Kenapa? Karena mereka tidak merasa bahwa itu dosa. Menganggap itu kecil. Padahal al-mu'min la yakdzib, seorang mu'min tidak akan berdusta. Maknanya, itu suatu yang sangat tidak pantas pada seorang mu'min. Sangat-sangat-sangat-sangat tabu kedustaan itu pada seorang yang muslim mu'min. Maka hendaklah dikatakan di sini amrun yang bagi tafattun, perkara yang perlu diperhatikan. Dosa besar bisa jadi kecil dengan istighfar, tetapi dosa kecil bisa jadi besar dengan al-aman min makrillah, dengan merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Wabillahi taufiq. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.